bukan yang pernah kau cinta. Bukan niatku untuk melepaskan. Maafkan sayang, aku terpaksa. Orang tuamu tak merelakan cinta terhalang karena harta. Engkau dan antara kita terhalang jurang yang memisahkan miskin dan kaya. Anggaplah ini sudah suratan, Tuhan takdirkan kita berpisah. Aku tak kuasa untuk melawan. Maafkan sayang, aku tak bisa. Bukan niatku untuk melepaskan. Maafkan sayang, aku terpaksa. Orang tuamu tak merelakan cinta terhalang karena harta. Engkau dan aku tidak sepadan, jauh bandingan kita berdua. Antara kita terhalang jurang yang memisahkan miskin dan kaya. Anggaplah ini sudah suratan, Tuhan takdirkan kita berpisah. Aku tak kuasa untuk melawan. Maafkan sayang, aku tak bisa. Selamat tinggal aku ucapkan, semoga engkau hidup bahagia. Doa dan restu dariku sayang, seorang insan yang pernah kau cintai.